بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحماني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, kajian kitab fikih dengan menggunakan kitab Al-Mulakhasul Fikhi, masih membahas Kitabul Buyu'. Kita masuk pada bab babun fi wada'il jawa'ih. Bab meletakkan al-jawa'ih, barang-barang yang rusak atau yang busuk. Artinya tidak menjual barang-barang yang busuk. Bab tidak boleh menjual barang-barang yang rusak atau barang-barang yang busuk. Al-jawa'ihu jam'u ja'ihah. Al-jawa'ihu jam'u ja'ihatin. Al-jawa'ih itu jamak dari ja'ihatun. Waya yang dimaksud jaihat al-jawa'ih wayal afatul lati tusibu simar fatuhlikuha, yaitu bencana yang menimpa pada buah-buahan atau penyakit atau bencana yang menimpa pada buah-buahan lalu membinasakan, memusnahkan buah-buahan tersebut. Ini makna jawa'ih. Ma'khudatun minal juhi wawal isti'soli wawal isti'solu, diambil dari kata al-jauh, maknanya adalah al-isti'sol, punah, musnah barang tersebut. Nah, tidak bisa diperjualbelikan lagi. Tidak boleh diperjualkan, jualbelikan barang yang rusak atau yang musnah atau yang busuk. Ini bab membahas tentang barang-barang yang rusak, barang-barang yang busuk tidak boleh diperjualbelikan. Qala Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah dalam kitab Al-Mulakhasul Fikhi, Faidha bi'atis samaratu ba'da butuwi sholakhiha. Maka ketika buah-buahan itu dijual setelah pantas untuk dijual, setelah layak dan baik untuk dijual. Haitsu yajuzu bai'uha inda dzalik, di mana ketika buah itu telah pantas dan baik untuk dijual, maka ketika itu dibolehkan. Dibolehkan sebagaimana penjelasan yang lalu bahwa menjual buah-buahan itu harus sudah layak jual, sudah pantas untuk dijual. Dibolehkan yang demikian untuk dijual ketika sudah nampak layak untuk dijual. Fausibat bi'afatin samawiyatin atlafatha. Namun kemudian buah-buahan tersebut terkena bencana samawiyah, bencana dari langit yang membinasakan, yang merusak buah-buahan tersebut, binasa buah-buahan itu. Wal afatus samawiyyatu hiya ma la sun'a lil adami fiha. Dengan bencana langit itu perkara yang tidak ada usaha dari yakni Bani Adam di dalamnya. Semata-mata itu bencana datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dengan kaitannya dengan manusia, dengan hamba-hambanya. Apa yang dimaksudkan dengan bencana tersebut atau musibah tersebut? Kerih seperti adanya angin yang kencang. Angin yang kencang yang kemudian membinasakan tanaman-tanaman itu atau buah-buahan tersebut. Bisa jadi pohonnya tumbang misalnya. Pohonnya tumbang, kemudian buahnya pada hancur, pada rusak dan lain sebagainya. Ini adalah bencana yang Allah SWT turunkan pada buah-buahan tersebut dengan adanya angin. Walhar, atau karena panas yang sangat menyengat. Pada buah-buahan tertentu karena panas itu bisa mengakibatkan buah-buahan tersebut menjadi rusak. Wal atos, atau karena kekeringan. Ketika buah-buahan tersebut butuh air yang banyak, ternyata enggak ada air, kering. Nah, ini bencana bagi buah-buahan tersebut. Wal mator, atau hujan terus-menerus misalnya. Enggak terang-terang hujannya terus menimpa tanaman tersebut sehingga tanaman itu menjadi rusak pada sebagian tanaman buah-buahan seperti itu. Rusak, busuk, akhirnya enggak bisa dijual. Wal barot, atau karena dingin sekali suasana itu. Suasana yang sangat dingin mengakibatkan sebagian buah-buahan tidak bisa tumbuh dengan baik. Wal jarot, atau mungkin dimakan belalang-belalang. Buah-buahan itu dimakan belalang-belalang, wanah widalik, dan yang semisal itu, bencana langit, hama dan sebagainya yang merusak buah-buahan. Hama warang dan sebagainya itu merupakan bencana langit. Minal afatil qahiratil lati ta'ti 'alas simari fatadlifuha. Yang mana itu termasuk bencana yang mengharuskan atau mendesak yang datang pada buah-buahan tersebut lalu membinasakan. membinasakan buah-buahan itu. Yang mesti terjadi, mengharuskan al-qahirah itu mengharuskan terjadinya bencana tersebut karena dikehendaki oleh Allah SWT. Allah yang mengehendaki terjadinya bencana-bencana yang ada, yang menimpa pada buah-buahan sebagaimana pada saat ini, ketika padi sudah mulai menguning ternyata kena air yang sangat banyak, rusak padinya, busuk. Pada saat menguning ternyata datang air yang sangat banyak atau banjir atau lain sebagainya. Nah, ini rusak buah-buahan itu atau tanaman tersebut. Menjadikan tanaman-tanaman itu rusak. Yang tidak bisa ditolak bencana itu karena datangnya dari Allah SWT. Rasulullah SAW al-afiyah sebagaimana pada saat kita ini. Allah SWT benar-benar menguji hamba-hambanya dengan sekian banyak ujian yang menimpa pada hamba-hamba yang pada saat ini kaum muslimin dan yang lainnya, dengan ujian yang tidak bisa mereka tolak, sulit mereka tolak, kecuali setelah banyak korban-korban yang berjatuhan. Sadaqallah kama qalallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit bisyai'im minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Ujian pada saat ini rasa takut yang begitu menyelimuti banyak orang. Di sana sini terjadi kematian, mengakibatkan banyak orang ditimpa ketakutan, jangan sampai dia termasuk yang terkena wabah tersebut. Walju, begitu pula kelaparan pun pada saat ini pun terjadi pada sebagian kelompok manusia karena ujian-ujian tersebut. Banyak siminal amwal, berkurang harta benda dengan adanya wabah ini. Wal anfus, begitu pula jiwa, nyawa melayang. Was samarat, begitu pula buah-buahan juga berkurang karena banyaknya bencana-bencana yang ada. Wabas siris sobirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian-ujian yang Allah SWT timpakan kepadanya. Ujian yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini, kita hampir-hampir merasakan itu. Termasuk yakni bencana yang menimpa pada tanaman-tanaman ataupun buah-buahan. Kembali pada pembahasan ini bahwa itu adalah bencana yang datang dari Allah SWT bi'afati samawiyah, yang tidak ada campur tangan sedikit pun dari hamba-hambanya, yang Allah SWT timpakan pada sebuah tanaman sehingga menjadikan tanaman itu rusak, musnah, busuk dan lain sebagainya. Faidha kanat hadhihi samaratut talifatu qad bi'at wa lam yatamakkanil mustari min ahdiha hatta usibat wa talifat fa innal mustari yarji'u 'alal ba'i. Maka jika buah-buahan yang rusak ini sudah dijual, sudah dibayarnya, artinya orang sudah membayar duluan, ini nanti sudah nampak layak dijual, dia duluan membeli, seperti itu sudah terjual. Namun rusak buah-buahan tadi, tadi dengan musibah yang datang tadi, dengan bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walam yatamakanil mustari min ahdiyah, dan tidak memungkinkan pembeli untuk mengambil barang-barang tersebut. Dia tidak mungkin akan mengambil barang-barang tersebut karena rusak, karena sudah musnah. Hatta usibat wa talifat, ketika tertimpa bencana tersebut dan merusak barang tersebut, buah-buahan tersebut, atau tanaman-tanaman tersebut. Maka ketika itu al-mustari yarji'u alal ba'i. Nah, ketika itu pembeli boleh dia meminta kembali kepada penjual uang yang telah dia serahkan kepadanya untuk membeli barang itu. Barang yang rusak tadi. Dia kembali kepada penjual wa yastaridu minhu tsaman alladhi dafa'a lahu. Dia meminta kembali uang yang telah dia berikan kepada penjual. Misalnya tadi contoh membeli padi, misalnya tanaman padi sudah kuning, sudah dibolehkan kan, sudah istadahabba, sudah menguat, mengeras dan menguning biji-bijinya, tiba-tiba terserang banjir, musnah, busuk, enggak bagus ya, tanaman itu tadi untuk dipanen lagi. Maka pembeli boleh dia datang kepada penjual untuk meminta kembali uang yang telah dia berikan. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi wada'il jawaih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meletakkan barang-barang yang busuk, barang-barang yang musnah, yang rusak. Artinya tidak boleh menjual. Biwat itu maknanya meletakkan itu tidak boleh menjual barang-barang yang rusak, barang-barang yang busuk tadi yang tidak bisa dimanfaatkan. Ini tidak boleh dijual. Ketika sudah dibeli barang itu kemudian busuk, rusak, maka pembeli boleh meminta kembali uangnya. Pembeli boleh meminta kembali uangnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Maka dalam hadis ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Syaikh Saleh Fauzan hafizallahu fatalla hadzal hadis ala anna samarat talifata takunu min milkil ba'i. Nah, di sini menunjukkan bahwa buah-buahan yang musnah, yang rusak, itu menjadi pemilik, menjadi miliknya penjual. Menjadi miliknya penjual. Nah, pembeli membeli apa? Barangnya rusak, barangnya busuk, mau dibeli apanya? Kalau sudah busuk semua seperti itu. Wa annahu la yastahiqu 'alal mustari min samani syai'a, dan dia tidak berhak untuk mengambil sedikit pun dari harga buah-buahan tersebut dari pembeli. Tidak boleh. Harus dikembalikan. Istilah kita ya legowo, karena memang mungkin belum rezekinya. Lapang dada. Belum rezekinya, ternyata barangnya rusak. Kalau dia tetap mempertahankan uang yang telah diberikan pembeli tadi, ya berarti dia mengambil uang itu tanpa hak. Bima ta'khudu mala akhika bighairi haq, dengan sebab apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak, dengan jual beli orang pembelinya enggak dapat barang, barangnya rusak, barangnya busuk. Oh, ini perlu diketahui oleh para penjual dan pembeli. Khusus penjual hendaknya dia mengerti, paham bahwa tidak boleh dia menjual sesuatu yang telah musnah, rusak ataupun busuk dari buah-buahan tersebut, sehingga dia tidak berhak mendapatkan harga uang daripada pembeli sedikit pun. Fa in talibat kulluha raja'al mustari bisamani kullihi. Jika buah-buahan itu rusak semuanya, maka pembeli boleh dia meminta kembali seluruh uang yang telah diberikan. Semuanya rusak, maka dia boleh mengambil seluruh uang yang telah dia berikan. Wa in talifa ba'duha raja'al mustari 'alal ba'i fi ma yuqabilu min as-samaa'. Namun jika yang rusak itu sebagiannya, maka pembeli meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penjual sebanding harga dari buah-buahan tadi. Lalu tadinya apa dia memberikan misalnya 1 juta, ternyata yang separuh saja, 1 juta untuk seluruh buah-buahan ternyata rusak separuh, berarti dia meminta kembali separuhnya, 500 ribu, seperti itu. Kalau yang rusak separuhnya. Li'umumi hadis, berdasarkan keumuman hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan keumuman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis yang menyatakan bima ta'khudhu mala ahika bighairi haqq. Dengan sebab apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak? Kalau memang ada yang masih bagus buah-buahan itu untuk bisa dijual, ya dia bayar yang sebagian tadi. Kalau tidak ada semuanya, ya dia kembalikan hartanya, harta pembeli tadi. Wasawaun kanal bi'u qabla butuwi solahi au ba'dahu. Sama saja jual belinya itu sebelum nampak layak dijual ataupun setelahnya. Menurut tadi seperti tanaman padi lah, taruhlah, atau buah-buahan mungkin mangga misalnya masih hijau dia sudah beli, tapi ternyata tumbang kena angin yang kencang, pohonnya rusak semuanya, buah-buahannya pada berjatuhan dan banyak orang rusak, tidak bisa dipunguti lagi. Maka ini kan belum layak kalau yang masih hijau itu, mangga yang masih mentah hijau itu. Nah, kecuali dengan syarat yang telah disebutkan yang lalu, dia menginginkan mangga muda, ya tidak masalah. Dia boleh jual ketika langsung diambil, tidak boleh ditahan di tempat yakni tanam apa pohon tersebut. Ini sama saja, kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah. Apakah jual belinya itu sebelum nampak layak dijual atau setelahnya? Maka pembeli boleh meminta kembali uang yang telah dikasihkan penjual. Apakah keseluruhannya atau sebagiannya? Dilihat kerusakannya itu seberapa, musnahnya itu seberapa. Lumumi hadis, berdasarkan keumuman hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq. Dengan sebab apa kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak? Ini tidak dibenarkan. Pembeli berharap dia mendapatkan barang, penjual berharap dia mendapatkan uang. Kalau penjual mendapatkan uang, pembeli tidak mendapatkan barang, ini tidak benar. Mestinya pembeli dapat barang, penjual pun dapat uang, seperti itu keadilan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini secara syar'i pembeli boleh mengambil kembali uang yang telah diberikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketentuan yang lain terkait dengan barang yang busuk ini tadi, atau barang yang rusak, atau buah-buahan yang rusak. Wa idza kana talifu yasiran la yandobit. Kalau kerusakannya atau yang musnah itu cuma sepele ringan, 1-2 jatuh misalnya, atau 3 jatuh buah-buahan tersebut. Nah ini tidak masuk ketentuan di atas, meminta kembali uangnya separuh enggak. Kalau istilahnya barang yang berkurang itu ya sedikitlah seperti itu. Fa innahu yafutu 'alal mustari, maka yang hilang tadi adalah miliknya pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab. Wala yakunu mim mas'uliyatil ba'i. Itu tidak merupakan yakni tanggung jawab penjual. Kenapa demikian? Di anna hadza mimma jarat bil 'adah, karena itu adalah perkara yang telah berlaku pada adat kebiasaan. Masa hanya 1-2-3 yang jatuh misalnya. Nah, ya kecuali itu mungkin buah-buahan yang berharga ya, kayak durian ya misalnya ya. Bisa dihitung yang hilang berapa, sudah di misalnya sudah di apa? Sudah ditali sekian jumlahnya, kok ada yang hilang. Nah, ini bisa menjadian pembeli tadi bisa menanyakan kepada penjualnya. Kalau semacam buah-buahan yang banyak buahnya seperti mangga atau mungkin jeruk atau mungkin apa anggur, ketika jatuh sedikit dan sebagainya, maka itu bukan tanggung jawab penjual. Wala yusamma jaihatan, dan itu tidak dikatakan jaihah. Nah, tidak dikatakan jaihah, yakni bencana yang menimpa pada buah-buahan kemudian menjadikan buah-buahan itu musnah, karena sebagian besarnya masih ada. Bagian besarnya hanya sebagian kecil saja yang hilang. Itu bukan dikatakan bencana. Nah, itu sudah sesuatu yang wajar, namanya buah-buahan di atas pohon banyak mangsanya, kelelawar, mungkin burung yang makan buah-buahan tersebut. Nah, karena memang mereka suka buah-buahan itu. Wala yumkinu taharruzu minhu, dan tidak memungkinkan penjual ini untuk menjaga rusaknya buah-buahan yang 1, 2, atau 3 tadi. Kama law akala minut toir, bagaimana ketika buah-buahan itu dimakan burung, kelelawar, nah, yang suka makan buah-buahan misalnya. Au tasaqata fil ar wa nahu dzalik, atau pada jatuh di tanah buah-buahan itu, 1-2 pada jatuh, 1-2 pada jatuh. Tapi sebagian besarnya masih banyak di atas. Masih banyak, hanya 1-2 yang jatuh ya, buah-buahan itu. Maka ini tidak teranggap jaihah. Masih berhak penjual menjual buah-buahan itu. Masih berhak untuk menerima harga dari buah-buahan tadi. Karena itu adalah syai'un yasir, yakni sesuatu yang ringan, yang tidak banyak. Sehingga bukan merupakan tanggung jawab penjual. Kemudian kata Syaikh Muhammad bin Syaikh Saleh Fauzan hafidzallah, wa haddathahu ba'dul ulama'i bimatuna aslus. Sebagian ulama memberikan batasan. Nah, batasannya itu kalau bukan sampai sepertiga. Kalau enggak sampai sepertiga dari buah-buahan itu, maka itu tidak dikatakan jaihah. Tapi kalau sudah sepertiga dari buah-buahan tersebut, maka dikatakan jaihah. Wal aqrab, yang paling benar, yang paling dekat dengan kebenaran, annahu la yatahaddad bidzalik. Yang benar, tidak ada batasannya. Bal yurja'u fihi ilal uruf, akan tetapi dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Kalau memang sekian buah itu jatuh berarti sudah mengurangi ini kebiasaan uruf tadi, ya penjual bertanggung jawab. Kok banyak sekali yang pada jatuh, banyak yang hilang misalnya dari beban itu. Kebiasaan uruf itu gimana? Nah, kebiasaan masyarakat gimana? Ketika beban itu pada berjatuhan dan hilang. Nah, kalau kebiasaannya harus diganti, yang mengganti penjual tadi. Li'anna tahdida yahtaju ila dalil. Karena pembatasan itu butuh kepada dalil. Membatasi yang jatuh harus sekian. Kalau masuk sekian berarti itu ja'ihah. Berarti bencana. Kalau enggak masuk sekian berarti bukan ja'ihah. Ini tidak ada batasannya. Yang jelas itu adalah sesuatu yang secara adat itu bukan suatu bencana yang besar. Nah, yang bukan masuk JIH itu bukan suatu bencana yang besar. Hanya se'un kelil. Nah, hanya sedikit saja yang berkurang dari beban tadi. Atau se'un yasir tadi yang ringan saja. Dan masih banyak yang tersisa di pohon tersebut. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan waqad allalal ulama rahimallahu tadminal ba'i ja'ihat as-samarah. Para ulama menjelaskan sebabnya rahimahullah, sebabnya menjelaskan sebab penjual itu menjamin, harus menjamin buah-buahan yang rusak tadi. Bi'anna qabdu as-samar 'ala ru'usis sajar bitakhliyah qabdun ghairu tam. Karena serah terima buahan yang masih ada di pohon itu bukan serah terima secara sempurna karena masih ada di pohon. Kalau sudah serah terima secara sempurna ketika sudah diturunkan pohon-pohon itu, apa buah-buahan itu? Itu baru sempurna. Nah, itu baru serah terima yang sempurna. Bahwa kamalam yakbidha, maka itu seperti dia tidak melakukan serah terima buah-buahan yang dia telah jual. Ya kan masih di pohon. Sudah dibayar, nah ini buah-buahan hak kamu. Itu kan belum sempurna serah terimanya. Kecuali kalau buah-buahan itu sudah diambil semuanya, bawah turun ini sekian kilo dan sebagainya, itu namanya qabdu tam, serah terima secara sempurna. Ini alasannya, alasan penjual harus menjamin bahwa buah-buahan itu tidak rusak, tidak busuk. Ketika ada kerusakan, ada kebusukan, maka penjual bertanggung jawab. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Saleh Fauzan hafidhullah, hada ma yata'allaku bi talafis samarati bi ja'ihatin samawiyatin. Ini perkara yang terkait dengan kerusakan buah-buahan karena bencana yang datang dari langit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi angin, kemudian cuaca terlalu panas atau cuaca terlalu dingin, itu bisa mengakibatkan pada sebagian buah-buahan rusak dan busuk. Ini pembahasannya tadi, ketika rusak secara keseluruhan penjual harus mengembalikan uang itu secara keseluruhan, ketika sebagian harus mengembalikan sebagian. Ketika hanya sebagian kecil, penjual tidak bertanggung jawab. Amma idza talifat bi fi'li adami bi nahwi harik. Adapun jika bencana itu terjadi karena ulah tangan seseorang, seperti dia membakar pohon tersebut misalnya, fa innahu hina idin yukhayyar. Yuhayyarul mustari baina fasil bai'i wa mutalabatil bai'i bima dafa'a minas samah. Kalau itu terjadi karena akibat ulah tangan seseorang seperti kebakaran atau mungkin pohonnya ditebang, Bisa jadi seperti itu, karena enggak suka sama orang itu yang jualan misalnya, ditebang pohonnya malam-malam atau dibergaji. Nah, karena pohonnya di kebun sana, orangnya di rumah. Misalnya seperti itu. Maka ketika itu pembeli dikasih pilihan. Apakah dia mau membatalkan jual belinya dan meminta kepada penjual untuk mengembalikan uang yang telah diberikan tadi, batal jual belinya, uang kembali. Awayar jul bayalal muttalifi wayutalibu midumani ma'atlaf. Dan penjual mengembalikan kepada orang yang tadi yang rusak buah-buahnya, yang dia meminta jaminan terhadap apa yang rusak tadi. Pembeli dibeli belian seperti itu, dibeli belian membatalkan dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada penjual. Wa baina imdail bai, atau dia meneruskan jual belinya, wa mutalibatul mutlif bibadli ma atlaf, namun dia meminta ganti, meminta ganti buah-buahan yang telah rusak tadi. Jual beli tetap berlangsung, dia minta gantinya, ini dibolehkan. Gantinya sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan, tapi belinya ini dia minta ganti yang seperti ini. Bisa tidak penjual mencarikan itu gantinya? Kalau tidak bisa mencarikan, ya berarti batal jual belinya. Tidak bisa mencarikan gantinya atau tidak bisa mengganti, ya dia harus mengembalikan uangnya kepada pembeli yang telah memberikan. Jadi diberi pilihan antara membatalkan jual belinya, dia kembalikan uangnya, atau penjual mencarikan gantinya. Kalau dia bisa mencarikan gantinya, berarti jual beli itu masih tetap berlangsung dan sah. Ada pilihan. Tapi ini pilihannya pada pembeli, apakah dia mau melanjutkan atau tidak. Kalau dia tidak mau melanjutkan, saya tidak mau melanjutkan. Misalnya dia melihat pembelinya atau penjualnya mungkin tidak ada barang yang lain misalnya, mungkin kesusahan. Dia mending minta modalnya, ya hanya pembeli kembalikan. Pembeli tadi untuk yakni memilih untuk dibatalkan jual belinya. Ini memang jual beli ini harus ini ya, selain tadi lapang samha. Tidak ulet seperti sekarang ini. Barangnya enggak ada, uangnya sudah tadi kan sudah habis. Akhirnya yang terjadi yakni perselisihan, permusuhan kalangan pembeli dan penjual. Barangnya enggak ada, penjualnya lari. Seperti itu. Banyak-banyak contoh jual beli yang demikian merugikan satu dengan yang lainnya. Sebabnya karena tadi tidak mengerti yakni syariat tentang jual beli ini. Banyak yang tidak mengerti, yang tidak paham. Karenanya orang sebagai pedagang atau pembeli, dia mestinya mengerti, sehingga pembeli itu harusnya orang-orang yang sudah tadi rus, sudah punya ada atau sudah pandai untuk membelanjakan harta, sehingga tidak mudah ketipu. Walaupun sudah ada rus, kadang-kadang masih ketipu juga ya. Ketipu dengan ucapan-ucapan ini ya. Pembeli kan kadang pintar, penjual kan kadang pintar ya. Ini begini, begini, begini, dia akhirnya tertarik beli juga. Tadinya enggak berniat beli barang itu, akhirnya beli. Tapi ada syariat yang lain, yakni adanya khiyar tadi ya. Kalau dia merasa tadi enggak pengen kebeli karena terpaksa kebeli, kemudian sampai di rumah dia menyesal, dia tidak beli, dia boleh mengembalikannya. Makanya orang yang berjualan pun harus tahu, dia harus yakni lapang dada untuk mengembalikan. Ketika pembeli tadi merasa dia keberatan dan meminta kembali uangnya, yang jual belinya itu seperti itu, menerima ikolah, istilahnya bahasa kita, bahasa yang disebutkan dalam jual beli itu ikolah. Nah, yakni menerima pengembalian walaupun tanpa tadi, tanpa apa, tanpa ciri, tanpa ini, tapi dia merasa keberatan setelah sampai di rumah seperti ini. Nah, itu namanya ikolah. Nah, begitu pula kalau ada penipuan di situ, maka ada hiar goben, ada pilihan karena ketipu tadi, karena tipuan. Namun tipuan yang memang benar-benar merugikan, kalau hanya tipuannya sedikit, misalnya 1.500, sudahlah, cuma kayak istilahnya terpaut, terpaut 1.000 atau 500 tidak masalah, atau 2.000 misalnya. Tapi kalau sudah ratusan ribu, ya ini berarti tipuan yang besar. Ada khiyar untuk mengembalikan barang yang dia beli tadi. Nah, ikhwan fillah, kembali kepada pembahasan ini terkait dengan pembahasan yang lalu. Ini pembahasan ini sebenarnya kan masih terkait dengan pembahasan yang lalu. Beliau mengatakan wa alamatu buduwi shalah fi ghairin nakhli, tanda buah-buahan itu layak untuk dijual selain pada kurma. Kalau kurma itu layaknya kemarin apa? Ketika ihmarra, ketika sudah menguning dan memerah. Ketika sudah menguning dan memerah itu tanda layaknya buah kurma untuk dijual. Selain buah kurma, ai al-alamatul lati yu'rafu biha salahus samarah. Salahus samarati allazi 'allaqa al-nabi sallallahu alaihi wasallam jawazu bai'uha fi ghairi nakhli. Tanda yang dikenal pada buah-buahan tersebut yang layak untuk dijual, yang telah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjualnya selain pada buah kurma, itu tahtalifu bihtilafis syajjad, itu berbeda-beda karena perbedaan pohon-pohon tersebut. Misalnya pada pohon anggur, fabutu sholahi fil inab, maka anggur yang layak untuk dijual itu adalah anggur ayyatamawahu khulwan, yang sudah ada rasa manisnya, yang sudah berasa manis. Karena kan kadang masih kecut semuanya, tapi yang sudah ada manisnya ini yang sudah layak untuk dijual. Ini anggur yang sudah tercampur dengan rasa manis. Nah, karena kalau masih kecut semuanya itu belum layak anggur itu untuk dijual. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il inab hatta yaswadda. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sahihkan oleh Syaikh Nasir Al-Albani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli anggur sampai dia menghitam. Sampai dia menghitam. Ini kan anggur kan macam-macam, ada anggur yang sampai menghitam, ada anggur yang merah, sekarang ada anggur yang enggak bisa hitam, anggur hijau kan enggak bisa hitam ya. Nah, kalau menunggu hitamnya gimana, dia anggurnya hijau. Ada anggur ungu, macam-macam sekarang anggur. Maka yang jadi patokan adalah tadi apa? Ayyatamawaha khulwan. Ketika anggur itu sudah bercampur dengan rasa manis, ada manisnya. Sudah ada manisnya berarti itu layak dijual. Kalau masih kecut semuanya itu sudah tidak layak dijual. kecuali yang memang nyari yang kecut tadi. Dengan syarat langsung dipetik, tidak boleh disimpan di pohon tadi. Dia beli yang masih muda, tapi langsung dipetik. Nah, ini layak jual bagi buah anggur. Wa alamatu butu wisolahi fi bagiyati simar, dan tanda yang layak pantas dijual pada buah-buahan yang ada, katufah seperti apel, walbiti atau semangka, waruman, delima, walmismis, aprikot, kemudian apa, walkhauf, buah persik, waljaus, ya, semacam buah-buahan yang apa nih, jaus ini semacam buah-buahan yang kulitnya keras, ya. Kalau jauzul hindi itu kan kelapa, tapi nanti ini bisa dimanakan kelapa atau tidak, buah-buahan yang yakni kulitnya itu keras, ya. Tapi dalamnya berdaging, itu jauz. Wanafidhalik, dan yang seperti itu, ayyabtu wa fihi an-nadij wa yatiba akluhu, kelayakan untuk jualnya itu ketika dia sudah matang dan enak ketika dimakan. Ketika sudah matang dan enak dimakan. Ini pada buah-buahan tadi, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, naha an bai'i samarah hatta tatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sehingga dia tatib, baik, yakni atau bagus atau baik ketika dimakan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fi lafdin, pada riwayat yang lain disebut hatta yatiba akluha, hingga dia enak untuk dimakan, baik untuk dimakan. Ini baru layak untuk dijual. Wa butu wisolahi binafi kisa akosain ayyuk kala adatan, dan layak jual pada mentimun itu secara kebiasaan dia sudah bisa dimakan, mentimun tersebut. Jadi pada pembahasan ini, yakni tanda-tanda buah-buahan yang layak untuk dijual. Jadi kembalinya kepada pembahasan yang lalu sebenarnya. Nah, ini tadi babnya kan membahas tentang buah-buahan yang tertimpa bencana, nah, buah-buahan yang busuk, rusak. Nah, ini kembali mengingatkan kepada pembahasan yang lalu, karena yang dibahas yang lalu itu cuma yakni buah kurma, ya. Buah-buahan yang lainnya seperti ini tadi tidak dibahas. Wa alamatu butu wisolahi bilhab, ini juga sudah dibahas, tanda layaknya jual, bagusnya untuk dijual pada biji-bijian itu ketika ayyastadda, ketika sudah mengeras, wa yaddo, dan ketika sudah memutih, ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala istidadal habbi ghayatan li sihhati bai'ihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kerasnya biji-bijian tadi itu yakni tujuan sahnya jual beli, ya. Sahnya jual beli pada biji-bijian itu ketika sudah mengeras bijinya. Pada gandum ataupun padi yang ada itu ketika sudah mengeras, kalau masih empuk itu masih bisa musnah, mudah musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai orang itu walaupun satu genggam padi pun tidak bisa memanennya, musnah semua. kemarin kita sempat berkunjung atau ikut waliman di Sukoharjo itu, ada yang dari ibunya Ikhwah yang mantu itu seperti itu. Pada panen tahun ini itu dia tidak membawa walaupun sebutir pun, karena habis dimakan itu apa tikus hewan, namanya tikus di Sukoharjo itu. Makanya kita pas jalan ke sana itu tikus pada di jalanan, pada mati dilempar dan sebagainya, habis dimakan tikus, dirusak tikus. Nah ini pada biji-bijian, nah pada biji-bijian demikian. Selesai pada bab ini. Kemudian bab yang masih ada kaitannya dengan, sebenarnya ini bab ini ada kaitannya dengan bab bai'ul usul, bab yang selanjutnya ini. Disebutkan oleh Syaikh Fauzan Hafidzallah, babun fi ma yatba'ul mabi'a wa ma la yatba'uhu. Bab perkara-perkara yang ikut pada barang yang dijual atau yang tidak ikut. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa al-usul yang dimasukkan di situ adalah rumah, tanah, dan buah-buahan. Yang ikut kepada rumah ketika dijual itu apa saja. Yang tidak ikut apa saja kita sudah jelaskan. Begitu pula tanah, ketika jual beli tanah di situ ada pohon dan lain sebagainya, dia termasuk ikut atau tidak. Atau mungkin ada barang galian di situ dan sebagainya. Nah, ini dibahas lagi oleh saya untuk mungkin melengkapi atau menambahi daripada pembahasan yang lalu. Hunaka asya'u tadkhulu tabi'al mabi'i fatakunu lil mustari ma lam yastasnihal ba'i' min dhalik. Di sana ada perkara-perkara yang masuk mengikuti barang yang dijual, yang itu kemudian menjadi haknya pembeli. Dan di sana ada perkara-perkara yang dikecualikan, yang itu menjadi haknya penjual. Di antara perkara tersebut adalah man ba'a 'abdan aw dabbatan. Barang siapa yang menjual budak ataupun binatang tunggangan, kendaraan, unta ataupun kuda, kalau sekarang ya mungkin motor ataupun mobil itu ya. Nah, yang ikut pada mobil dan kendaraan itu apa? Motor misalnya. Atau yang ikut pada unta ataupun kuda itu apa saja? Atau di sini adalah adan, budak. Siapa yang menjual budak atau dabah, tunggangan. Tabi al-mabi'i ma'alal abdi min siyabil adah. Maka jual beli budak ini akan mengikuti budak tersebut pakaian. Tentunya budak yang dijual mereka berpakaian. Pakaiannya termasuk ikut kejual. Tidak mungkin pakaiannya suruh lepas. Yang mengikuti adalah pakaiannya tadi secara kebiasaan. Bahwa budak itu dijual dengan pakaian yang dia pakai. Wa ma 'ala dabati minal lijami wal miqwati wan na'li. Sementara pada dabah, pada binatang tunggangan, yang mengikuti binatang tunggangan itu adalah lijam, tali kendali. Tali kekang, lijam atau miqwat itu tali kendali, wan na'li dan sepatunya, sepatu kuda atau sepatu unta. Itu ikut pada binatang tunggangan yang dijual tadi. Anda kurang paham ya, tali kendali sama tali kekang itu sama enggak? Beda kayaknya ya. Tali kekang kan untuk menahan ya. Tali kendali sama untuk mengendalikan. Kayaknya ada yang untuk mengerem, ada yang untuk ini. Oh, mungkin sama ini maksudnya ini. tali kekang atau tali kendali. Dan sepatunya itu, sepatu binatang tadi, itu adalah ikut yang kedua. Sekarang kalau kalau mobil kan berarti apa yang ikut pada mobil? Ya kuncinya, ya rodanya mestinya. Bagaimana rodanya mau dilepas, ini rodanya enggak kejual, enggak saya jual, tidak bisa. Mobil bisa jalan ketika ada rodanya. Nah, ini mobil saya jual tapi rodanya enggak tak jual, enggak bisa. Nah, itu termasuk yang ikut pada mobil yang dijual. Kemudian mungkin termasuk apa bungkus daripada mobil tersebut, nah, atau bungkus daripada montor, STNK, surat-suratnya, BPKB-nya, termasuk bagian yang ikut kejual di situ. Bayat huluma dukir fi mutlakil bayi, maka masuk pada apa yang disebutkan dalam kemutlakan jual beli itu tadi, yang namanya jual beli budak ataupun jual beli apa tunggangan dabah dari binatang tunggangan tadi, itu yang ikut sebagaimana yang dijelaskan tadi. Ada budak bersama pakaiannya. Lijariyanil adati bihi, karena memang ada yang berlaku seperti itu. Jual unta, jual kuda ya termasuk tali kekangnya dan termasuk sepatu kudanya. Wa ma lam tajril adatu bidabaiyatihi lil mabi wa lam yakun min hajatil mabi kamalil abdi wa ma alaihi min siyabil jamal fa hadha la yatul mabi. Adapun perkara yang memang adat tidak ada kebiasaan di situ untuk mengikuti barang yang dijual dan tidak ada kebutuhan bagi barang yang dijual tadi seperti budak misalnya, dan wa ma alai min siyabil jamal, dan apa yang dia miliki dari pakaian yang bagus misalnya, ini tidak masuk. Kamalil jamal, kamalil abdi, seperti budak tadi, dia memiliki harta. Budak memiliki harta. Wa ma alai min siyabil jamal, atau budak tadi memiliki pakaian yang bagus misalnya. Nah, itu tidak termasuk kebiasaan bahwa budak itu tadi harus membawa pakaian bagusnya dan membawa hartanya untuk diberikan kepada pembeli. Tidak. Itu tetap haknya penjual. Pakaian bagusnya ataupun harta yang dimiliki budak tadi milik penjual. Bahada layitu al-mabi, itu tidak termasuk yang ikut dijual. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, man ba'addan walahu mal famaluhu liba'ihi. Barang siapa yang menjual budak dan dia memiliki harta, maka hartanya untuk penjualnya. Siapa yang menjual budak dan budak itu memiliki harta, maka hartanya itu milik penjualnya. Illa ayyastaritul mubta', kecuali kalau pembeli tadi mensyaratkan bahwa harta milik budak tadi harus ikut dijual. Kalau ada syarat seperti itu, maka harta milik budak tadi ikut kejual. Tapi kalau nggak ada syarat dari pembeli, maka hartanya budak tadi tetap miliknya penjual budak. Rawahu Muslim. Disebutkan akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Maka dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fadalla anna malal 'abdi la yadkhulu ma'hu fil bai'i idza bi'a. Hadis ini menunjukkan bahwa harta budak itu tidak masuk dalam jual beli ketika dia dijual. Li'annal bai'a innama yaqa'u 'alal 'abdi, karena jual beli itu hanya ada pada budak tersebut. Wal malu zaidun, sementara hartanya itu adalah tambahan dari budak tersebut. Fa huwa kama law kana law abdan, Maka itu sebagaimana kalau seseorang itu memiliki dua budak misalnya, baba ahadahuma, lalu dia menjual salah satunya. Wali anal abda malahu li sayyidihi, karena sesungguhnya budak dan hartanya itu milik tuannya. Fa idza ba'a al-abda baqiyal mal, jika dia menjual budak itu maka hartanya tetap tinggal bersama tuannya, tidak boleh ikut kejual. Ini terkait dengan budak. Wa idza staratal mustari dukhulal mali alladhi ma'al 'abdi fil bai', kalau kemudian pembeli mensyaratkan harta milik budak tadi masuk barang yang dijual bersama budaknya, berarti masuk dia. Kalau sudah disyaratkan, kalau budak ini punya harta, dia harus ikut kejual misalnya seperti itu, maka harus sesuai dengan apa yang disyaratkan. Karena orang muslim itu ala surutihim, bersama syarat-syarat mereka, selama syarat-syarat itu tadi tidak menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pembeli mensyaratkan, saya mau beli budakmu dengan syarat hartanya budak tersebut tetap ikut kejual, ikut saya beli sekalian, maka masuk pada jual beli tadi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ayyastaritul mubta', kecuali jika pembeli itu mensyaratkan. Kalau memang mensyaratkan perkara tersebut, harta budak itu harus masuk pada jual beli, berarti jual beli itu, jual beli budak itu bersama hartanya. Ini tambahan dari pembahasan yang lalu ya, terkait dengan jual beli usul, nah, mana yang ikut dan mana yang tidak ikut. Ini tambahan dari beliau hafizullah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini, selesai bab tersebut, dan insyaallah pada waktu yang datang kita akan membahas tentang bab fi ahkamis salam, bab tentang hukum jual beli salam. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.